Apapun seorang itu kerja sebagai pemandu pelacung yang membawa mereka dari satu tempat ke satu tempat dan keadaan mereka tak tutup orang. Bahkan kadang-kadang pakai pakaian yang amat tidak sesuai sewaktu berada di tempat awam. Contohnya berada dalam kedai makan. Mana tidak langsung diperhatikan oleh anak-anak kami. Ha. Baik. Hukum jadi pemandu pelacung adakalanya haram, adakalanya harus. Jadi adakah haram dengan sebab pelacung itu tidak menutup aurat? Tidak. Kalau pelacung itu tidak menutup aurat, maka dua perkara pemandu pelacung kena buat. Yang pertama, dia tak boleh tengok pada aurat tersebut. Faham? Eh? Yang kedua, dia tidak boleh bawa kepada tempat-tempat awam. Ha, itu berat. Eh? Ha. Dan menutup aurat ke mana? Kadang-kadang pelacung kapir. Menutup aurat yang berat. Dan arak rengang diberi keuzuran oleh syarak untuk kita menjadi pemandu pelacung. Contohnya mari daripada Amerika. Orang Amerika pakai tudung tak? Tak pakai tudung, tak ada masalah. Neh? Ha, tapi kalau ni pakai suka, nak punggung pungi, nak baju talian tu, nampak gondel-gondel kat depan. Nah, tak payah bawa kat orang ramai. Dan kita pun kalau boleh tak usah ambil hak lagu tu. Neh? Ha, kerana dia panggil aurat berat yang menaikkan nafsu pada kebanyakan orang yang melihat.